Tuhan yang ku rindu, kudus sepertimu, serupa denganmu. Yesus, kau ku perlu dalam hidupku, bersamamu selalu. Tuhan yang ku rindu, kudus sepertimu, serupa denganmu. Yesus, kau ku perlu dalam hidupku, bersamamu selalu. Kami tak ingin henti menikmati hadiratmu, rindu penyembahan kami berkenan padamu. Kami tak ingin henti menikmati hadiratmu, rindu penyembahan kami berkenan padamu. Tuhan yang ku rindu, kudus sepertimu, serupa denganmu. Yesus, kau ku perlu dalam hidupku, bersamamu selalu. Kami tak ingin henti menikmati hadiratmu, rindu penyembahan kami berkenan padamu. Kami tak hadiratmu, rindu penyembahan kami berkenan padamu. Berkenan padamu.